Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada sore hari ini 2 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita terhadap risalah dari Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Dari risalah beliau yang berjudul Wajibuna Tijah Wulatil Amri Wal Ulama, kewajiban kita terhadap pemerintah dan para ulama. Namun sebelum kita melanjutkan apa yang telah kita bacakan pada pertemuan kemarin, ingin saya sampaikan sedikit al-muqaddimah dari apa yang berkaitan dengan keadaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terkhusus di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, di bulan Ramadhan. Yang mana di bulan Ramadhan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki perhatian yang sangat lebih terhadap amalan-amalan saleh, baik yang beliau kerjakan sendiri atau yang beliau sarankan secara khusus kepada para ahli beliau, keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahun. Begitu pula perhatian yang lebih ini beliau berikan kepada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, yang insyaallah ta'ala pada waktunya kita akan membahas bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memiliki i'tina, perhatian yang lebih kepada para sahabat beliau terkhusus di bulan Ramadhan. Adapun pada mukaddimah kali ini yang ingin saya sampaikan adalah yang berkaitan dengan perhatian beliau kepada para istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna terkhusus di bulan Ramadhan. Paling tidaknya yang bisa kita ambil dari sejarah kehidupan beliau bersama ahali beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahunna terkhusus pada bulan Ramadhan, ada 3 perkara yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada para istri beliau. Yang pertama adalah ta'alimuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lahunna. Beliau alaihi salatu wassalam senantiasa mengajarkan faedah-faedah ilmiah, memberikan hukum-hukum syar'i kepada istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna wa ardhahun. Hal ini bisa kita lihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah dalam nomor hadis ke-1147, yang mana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha pernah mengatakan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam bentuk sebuah pertanyaan, ya Rasulullah, ara'aita in 'alimtu ayya lailatin lailatul qadri. Kemudian Aisyah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aqulu fiha, wahai Rasulullah, apa pendapatmu apabila aku mendapati satu malam yang mana malam tersebut aku ketahui itulah malam Lailatul Qadar, itulah malam yang lebih baik daripada alfu syahrin, daripada 1000 bulan. Ma aqulu fiha, apa yang seyogianya, apa yang sepantasnya aku ucapkan pada malam tersebut. Ini kalau diberikan pertanyaan ini kepada orang yang tidak memiliki i'tina, dia akan cuek dan acuh tak acuh dengan pertanyaan yang dalam tanda kutip ringan. Dia anggap remeh. Mungkin dia tidak akan jawab, mungkin dia akan berpaling. Tapi berbeda apabila pertanyaan ini disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mu'tani bi ahalihi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Karena beliau alaihi salatu wasallam sangat perhatian dengan keluarga-keluarga beliau, maka pertanyaan ringan ini tetap dijawab, bahkan diberikan faedah baru kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, qala quli, katakanlah wahai Aisyah, ta'lim, diajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa, fa'fu anni. Katakanlah wahai Aisyah, kalau engkau dapati dan engkau ketahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar, ucapkanlah Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkaulah zat yang maha pemaaf, karimun, dan engkau adalah zat yang maha dermawan, tuhibbul afwa, engkau adalah zat yang mencintai ampunan, fa'afu anni, berikanlah ampunan, berikanlah rasa maafmu kepadaku ya Allah. Maka ini bentuk bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan sebuah doa kepada ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, terkhusus di malam Lailatul Qadri. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau adalah hasuhu sallallahu alaihi wasallam lahunna ala fi'lil khairi wa i'anatihin. Adalah Nabi alaihi salatu wasallam senantiasa memberikan anjuran, memberikan nasihat kepada semua istri beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun, agar mereka bersemangat, terus bersemangat dalam mengerjakan amalan-amalan kebaikan. Tidak sampai di situ, beliau alaihi salatu wasallam pun membantu i'anatuhunna, membantu istri-istri beliau untuk mengerjakan amalan-amalan kebaikan tadi. Jadi bukan hanya sekedar sebuah amalan yang ditunjukkan, ayo amalkan ini, ayo amalkan itu, ayo amalkan sedekah, ayo amalkan puasa, qiraatul Quran dan yang selainnya, tidak. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam seraya memberikan bantuan kepada para istri beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun, agar bisa menjalankan amalan-amalan kebaikan tersebut. Hadis ini, hadis yang perkara ini ditunjukkan oleh sebuah hadis yang ma'ruf yang telah kita ketahui bersama, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun, atau radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika Nabi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, annan nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adalah nabi alaihi salatu wassalam, kana yuqidhu ahlahu fil ashril awakhir min ramadhan. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa, perhatikan lafaz kana, kana di sini menunjukkan al-istimrariyah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam senantiasa membangunkan yuqidhu ahlahu fi ashril awakhir min ramadhan, di 10 malam terakhir dari bulan Ramadhan. Maka dari hadis ini kita dapati bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam adalah seorang yang tidak bosan untuk membangunkan setiap malam keluarga beliau, istri-istri beliau yang pertama, kedua, ketiga, terus dibangunkan semua keluarga-keluarga beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun, guna menjalankan amalan-amalan kebaikan, amalan-amalan ketaatan di malam hari bulan Ramadan, terkhusus di 10 malam terakhir. Maka ini amalan kedua yang biasa dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam kepada keluarga beliau. Kemudian yang ketiga yang dikerjakan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah qiyamuhunna ma'ahu. Adalah Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan para istri beliau untuk mengerjakan bi ba'dil ibadat, qiyamuhunna ma'ahu sallallahu alaihi wasallam bi ba'di al ibadat. Nabi alaihi salatu wassalam membiarkan, Nabi alaihi salatu wassalam mempersilahkan para keluarga beliau, para istri beliau untuk mengerjakan amalan-amalan ibadah bersama beliau. Jadi tidak dilarang, tidak dicegah. Engkau tetap di rumahmu wahai Aisyah, engkau tetap di rumahmu wahai Afsah, engkau tetap di rumahmu wahai Zainab, tidak. Tapi dipersilahkan oleh Nabi, tafadhal, untuk kalian mengikuti beberapa amalan ibadah atau mengerjakan beberapa amalan ibadah bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Paling tidaknya ada dua amalan ibadah yang dikerjakan oleh ummahatul mukminin radhiyallahu taala anhunna wa ardhahun bersama Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama adalah qiyamul lail. Qiyamul lail di sebahagian malam bulan Ramadan yang mana bukan kepada kita dari hadis Abi Dzar radhiyallahu taala anhu wa arda radhiyallahu taala anhu wa arda ketika Abu Dzar mengucapkan sebuah hadis yang mana di dalam kandungan hadis tersebut di dalam matannya Abu Dzar mengatakan wada'a sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ahlahu wa nisa'ahu ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengerjakan qiyamul lail bersama kami yakni bersama para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardahum maka ada suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam mengajak da'a ahlahu mengajak keluarga-keluarga beliau wa nisa'ahu dan istri-istri beliau untuk mengerjakan salat at-tarawih secara berjamaah bersama para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum wa ardahum. Faqama bina kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu faqama bina hatta tuqawifana al-falah. Maka Nabi alaihi salatu wasallam agak memperlama salat tarawih tersebut sampai-sampai kami khawatir akan tertinggal yang namanya al-falah. Akhirnya seorang yang meriwayatkan dari Abu Dzar dari kalangan tabi'in mengatakan kepada Abu Dzar, "Wa mal falah? Apa yang kau maksud dengan al-falah?" Abu Dzar mengatakan, "As-sahur." Kami khawatir santapan sahur kami tidak bisa kita makan atau tidak bisa kami makan karena panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh para sahabat beliau dan yang menjadi syahid adalah bagaimana beliau pun mengajak serta istri-istri beliau dan keluarga-keluarga besar beliau untuk hadir salat berjamaah. Dan amalan kedua yang kita ketahui bersama pula adalah al-i'tikaf ketika Nabi alaihi salatu wasallam mempersilahkan istri-istri beliau untuk membangun kemah-kemah untuk beri'tikaf di sekitar Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari dua amalan ini menunjukkan kepada kita bagaimana perhatian lebih yang dimiliki oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam terkhusus di bulan Ramadan kepada keluarga-keluarga beliau radhiyallahu taala anhunna wa ardahun. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan apa yang jadi pembahasan kita dari karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang mana alhamdulillah pada pertemuan kemarin kita telah membacakan mukaddimah atau pembukaan dari Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan yang beliau menjelaskan kenapa kita harus membahas sebuah perkara yang berkaitan dengan wajibuna tijahulatil amri wal ulama. Kenapa kita harus membahas kewajiban-kewajiban kita terhadap para pemerintah dan para ulama? Disebutkan alasannya, ini adalah pembahasan yang sangat penting. Banyak sekali yang tergelincir, salah faham, sehingga mereka berani mengkudeta penguasa yang ada, menghinakan para ulama, dan yang seterusnya. Yang mana beliau menukilkan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan taatnya seorang muslim, taatnya seorang mukmin, terkhusus seorang sunni salafi yang mengaku dan menisbahkan dirinya kepada da'watus salafiyah untuk senantiasa taat kepada Allah, senantiasa taat kepada Ar-Rasul dan kepada ulil amr. Ulil amr dijelaskan oleh beliau maknanya adalah al-umara wal ulama, para penguasa dan para ulama. Dan beliau sempat menyebutkan pula bahwasanya para ulama inilah warathatul anbiya, pewaris para nabi, sehingga mereka memiliki tugas seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan kepada para nabi untuk meluruskan akidah umat, untuk meluruskan akidah kaum muslimin. Kita lanjutkan sedikit apa yang dijelaskan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah dari yang berkaitan dengan al-umara. Adapun yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan para ulama insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan ini sesuai dengan apa yang telah beliau jelaskan hafizahullah wa ra'ah. Berkata beliau Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wal umara lahum amru siyasati wa tanfidhu syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Adapun para umara, adapun para penguasa, para pemerintah, orang-orang yang memegang urusan-urusan kaum muslimin, mereka memiliki perkara atau unsur-unsur yang masuk ke dalamnya siyasah, perpolitikan. Karena memang sebuah negara pasti ada mau tidak mau kaitannya dengan perkara politik. Telah kita jelaskan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memiliki yang namanya as-siyasatu syar'iyyah, politik Islami, politik yang syar'i. Tapi telah kita jelaskan pada pertemuan kemarin, politik syar'iyyah yang dimiliki, siyasah syar'iyyah yang dimiliki oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan siyasah politik yang ada di zaman kita sekarang. Politik yang ada di zaman kita sekarang penuh dengan kezaliman, apalagi dasar hukumnya demokrasi, suara rakyat, suara Tuhan, dan yang semisalnya disamakan antara suara A dengan suara si B, yang mana si A adalah seorang yang berilmu, si B adalah seorang yang kafir, misalkan sama suaranya, tidak memiliki perbedaan sedikit pun. Ini beberapa sisi yang berkaitan dengan jahatnya perpolitikan yang ada di zaman sekarang. Wal umara lahum amru siyasah, para penguasa, para pemerintah, mereka memegang kendali unsur atau perkara politik yang ada di satu negara. Wa tanfidzu syar'illahi subhanahu wa ta'ala, dan mereka berhak untuk merealisasikan, mempraktekkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam negara mereka. Jadi penguasalah yang berhak untuk mentanfidz, untuk merealisasikan, mempraktekkan, berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah pada negara tersebut, seperti apa yang ada di negara Arab Saudi, Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, yang memang mereka penguasanya, pemerintahnya dengan resmi Malik Salman Ibn Abdul Aziz alaihi hifdullah telah mengikrarkan secara terang-terangan bahwa dusturuna, undang-undang dasar yang kami pakai adalah Al-Quran wa Sunnah. Ini ketika beliau pertama kali menjabat menjadi seorang malik setelah wafatnya Al-Malik Abdullah Ibn Abdul Aziz alaihi rahmatullah. Maka penguasalah yang berhak untuk menetapkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala di negara-negara mereka. Diterapkan di sana hukum hudud. Ketika seorang mencuri dengan nisab yang ada, berarti harus dipotong kedua lengannya. Begitu pula orang yang berzina wal'iyadu billah, dia harus dirajam. Ini semuanya berkaitan dengan hukum-hukum yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan. Li'annahum, mereka lah yang berhak. Kenapa? Karena mereka adalah biyadihimus sultah, mereka yang memiliki kekuasaan. Dan rakyat tidak ada unsurnya di sini, tidak ada sangkut pautnya dalam perkara ini. Rakyat bisanya apa? Ketika rakyat, sama-sama rakyat, merajam orang lain yang sama-sama rakyat, bukan deretan dari penguasa yang mempraktekkan hal tersebut, maka ini satu bentuk kezaliman dan akan menimbulkan al-fawdha, kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Maka penguasalah yang berhak untuk menerapkan hukum-hukum syar'i tersebut. Li'annahum biyadihimus sultah, karena mereka lah yang memiliki dan memegang penuh kekuasaan. Balhum ra'su ulil amri min nahiyati sultah at-tanfidhiyah allati wallahumullahu jalla wa'ala alaiha. Bahkan mereka lah yang menjadi pusat pemerintahan yang dilihat dari sisi kekuasaan, yang bisa merealisasikan dan mempraktekkan hukum-hukum syariat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana mereka lah yang telah dipilih oleh Allah azza wa jal untuk menjadi seorang penguasa yang harusnya bisa mempraktekkan dan merealisasikan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi ta'atil ulama wa ta'atil umara masalihun azimatun. Dan ketika kita benar-benar mentaati para ulama dan kita mentaati para umara, penguasa-penguasa yang ada, ini pasti akan melahirkan maslahat-maslahat yang sangat agung, maslahat-maslahat yang sangat besar. Minastitibabil amri wa ta'zimi syar'i, ketika penguasa tersebut berhak untuk istitab atau istitbab artinya adalah meminta at-taubah dari orang-orang yang melakukan kesalahan. Orang-orang yang misalkan dia dulunya muslim, kemudian dia murtad keluar dari Islam, penguasa berhak untuk meminta taubatnya. Talabut taubah, ayo kamu bertaubat dulu. Kalau dia mau bertaubat, selesai urusannya. Tapi kalau dia tidak mau bertaubat, tetap dalam keadaan murtad, maka pemerintah dan penguasa tersebut berhak untuk memenggal lehernya, membunuhnya. Penguasa. Dan sekali lagi, ini adalah kekuasaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada penguasa mereka, para pemerintah. Dan tidak diberikan kepada individu-individu muslim yang merupakan rakyat-rakyat biasa. Wa ta'zimu syara', dan mereka lah yang juga berhak untuk menta'zim, mengagungkan syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamatu minal ikhtilafi wal fitan wal indibati fil amri. Dan mereka pula assalamatu minal ikhtilafi wal fitan, bisa menyelamatkan rakyat-rakyatnya, warga-warganya dari perselisihan-perselisihan yang banyak, fitnah-fitnah yang ada, wal indibati fil amri, dan mereka juga yang bisa menetapkan satu hukum pada tatanan negara tersebut. Artinya, ikhwati fillah ya ra'akumullah, penguasa memiliki kekuasaan penuh dalam mengatur negaranya. Karena mereka lah orang-orang yang memang telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengurusi urusan-urusannya kaum muslimin. Kaum muslimin ini kan memiliki sekian banyak urusan, yang mana apabila urusan tersebut tidak diurus oleh penguasa yang ada, pemerintah yang ada, maka akan terjadi al-fawda. Contoh kecilnya saja, apabila di jalan raya kita dapati simpang empat. Di sana ada yang namanya lampu lalu lintas, ada lampu merah kalau kata orang, di ma'ruf di tengah-tengah mereka, ada lampu merah. Maka ketika di simpang empat itu lampu merahnya beberapa jam saja mati, maka akan terjadi fawda, yang dari utara akan masuk, dari selatan akan masuk, dari timur akan masuk, dari barat akan jalan terus-terus, tidak teratur. Ini gambaran kecil, apabila satu jalan raya atau satu simpang empat tidak diatur oleh lampu lalu lintas tadi, maka perkara yang lebih besar justru akan menjadikan sesuatu itu lebih rumit. Maka beban dari penguasa, beban dari pemerintah, kalau kita mau berpikir jernih, kita tidak akan mau untuk diberikan kekuasaan tersebut, karena akan memikirkan sekian banyak maslahat yang ada di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka harus memikirkan bagaimana kesejahteraan warga fulan, bagaimana kesejahteraan rakyat fulan, dan yang seterusnya. Mereka harus memutar otak mereka untuk mendatangkan maslahat-maslahat kepada rakyat-rakyat tersebut. Kemudian kata beliau, wallahu jalla wa ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bihi walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-83, kata Allah azza wa jal, wa idza ja'ahum amrun, hum di sini maknanya adalah al-muslimin. Apabila kaum muslimin mendapati sebuah perkara, mendapati sebuah berita, minal amni awil khauf, berita tersebut berkaitan dengan satu keamanan, rasa aman, rasa bahagia, atau khauf, atau berita tersebut mengandung unsur kekhawatiran, kepanikan. Jadi berita gembira atau berita sedih, bahasa mudahnya seperti itu. Apabila seorang muslim atau sekelompok kaum muslimin mendapatkan sebuah berita, apakah itu berita gembira atau berita duka, adza'u bihi, kebiasaan yang ada di sisi kaum muslimin yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini, kaum muslimin ini senantiasa untuk menyebarkannya secara langsung. Adza'u bihi, berita gembira dapat satu, langsung disebarkan kemana-mana. Berita duka satu, langsung disebarkan kemana-mana. Berita yang berkaitan dengan rasa aman kita akan hilang, akan terjadi unjuk rasa besar-besaran, tanggal sekian akan terjadi kegaduhan yang besar, akan bergerak massa ke gedung ini, ke gedung itu. Sekian banyak berita-berita hoax, sekian banyak berita-berita dusta yang harusnya ditabayun terlebih dahulu, di cross-check terlebih dahulu, apakah benar yang demikian. Tapi tidak, kebiasaan kaum muslimin disifati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adza'u bihi, langsung disebarkan. Nanti tanggal sekian akan terjadi kerusuhan karena sebagian pihak tidak puas dengan hasil yang ada. Nanti tanggal sekian siap-siap, di dalam rumah harus ada susu sekian kaleng, mie sekian kardus, beras sekian kilo, dan karena kalau kita keluar akan terjadi kerusuhan, dan yang seterusnya. Adza'u bihi, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin, disebarkan di tengah-tengah umat manusia, wal'iyadzu billah. Kata Allah Jalla wa'ala, walau radduhu, kalaulah mereka mau lebih tenang menyikapi sebuah berita, apakah berita itu berita yang mengandung kegembiraan, mengandung kesenangan, mengandung kebahagiaan, ataupun berita yang berlawanan dengan itu, kepanikan, kekhawatiran, takut, tenang dalam menyikapi yang demikian. Tidak perlu terburu-buru, langsung sibuk, langsung panik. Walau radduhu ilar rasul, kalau saja mereka mau sabar, mau tenang terlebih dahulu, dan mereka kembalikan kepada ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentunya ketika beliau masih hidup, dikembalikan kepada nabi. Ada berita-berita yang isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dikembalikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan salah satu mereka langsung kepada Nabi alaihi salatu wasallam, tidak disebarkan. Seperti misalkan kisah yang telah kita ketahui bersama, yang menuduh ibunda kita kaum mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha sebagai seorang zaniyah, sebagai seorang penzina. Ini yang menyebarkan pertama kali adalah seorang Yahud yang membenci Islam. Akan tetapi sudah tersebar di luar sana, Aisyah penzina, Aisyah, Aisyah, Aisyah, wa'iyadzubillah, sampai Aisyah berkurung di dalam kamarnya menangis. Bahkan Nabi SAW tidak berani mendekati Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, masih belum bisa mengambil sikap. Kalaulah para sahabat tersebut mendatangi Ar-Rasul SAW tidak menyebarkan, apalagi munafikin ikut campur tangan dalam permasalahan ini, disebarkan berita-berita, Yahud ikut campur tangan dalam menyebarkan berita-berita ini, akhirnya Nabi SAW tidak dijadikan sebagai rujukan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kalau saja berita-berita yang seperti itu, radduhu ila Rasul, mereka kembalikan kepada Nabi. Apa kata Nabi SAW? Itu yang kita dengar, sam'an wa ta'atan kepada beliau SAW. Tidak perlu kita bantah apa yang keluar dari lisan beliau SAW. Kalau beliau SAW masih tunggu dulu, aku masih belum mendapatkan wahyu dari Allah, ya tunggu, jangan disebarkan berita itu, tenang. Tapi tidak, disebarkan kemana-mana. Apalagi mereka kaum Yahudi yang senang sekali dengan adanya berita-berita seperti itu. Maka kalaulah mereka bersikap tenang, radduhu ila Rasul, lantas bagaimana kalau Nabi SAW sudah wafat seperti ini? Kembalikan kepada hukum-hukum beliau. Sunnah-sunnah beliau alhamdulillah masih terjaga sampai sekarang. Hadis-hadis beliau alhamdulillah terjaga sampai sekarang, murni. Sahih al-Bukhari 7000 sekian hadis, Sahih Muslim 7000 sekian hadis, ternukil dan terjaga sampai sekarang alhamdulillah. Ini bentuk ketika Allah Subhanahu wa taala merealisasikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan, inna nahnu nazzalna adz-dzikra, kamilah yang menurunkan Al-Qur'anul Karim, wa inna lahu lahafizun, dan kami pula yang akan menjaga Al-Qur'an tersebut. Bentuk penjagaan, bentuk hifz dari Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Qur'an, salah satunya adalah menjaga pula tafsir-tafsir Al-Quran, menjaga pula pelengkap-pelengkap Al-Quran, yaitu sunnah-sunnah Nabi SAW. Dijaga oleh Allah SWT. Sebagaimana Al-Quran murni, sunnah-sunnah Nabi SAW pun akan murni, karena akan dijaga terus oleh Allah SWT. Dari mana kita mengetahui duhur itu 4 rakaat, melainkan dari sunnah Nabi SAW? Dari mana kita mengetahui nisab zakatul mal 85 gram emas, kecuali dari sunnah Nabi SAW? Terjaga murni sunnah Nabi SAW. Walaupun orang-orang yang jahat, kufar, munafiqin, musuh-musuh Islam, ingin merongrong kemurnian sunnah Nabi SAW, bahkan sebagian pihak dari kaum muslimin yang kita sesalkan tidak senang dengan tersebarnya sunnah-sunnah sahihah, hadis-hadis sahih yang keluar dari lisan Nabi SAW. Dari kubu kaum muslimin sendiri, dari komunitas muslimin sendiri tidak senang. Bagaimana kita merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala? Radduhu ila Rasul, kembalikan kepada Nabi semasa hidup beliau, kembalikan kepada sunnah beliau setelah beliau wafat alaihi salatu wassalam. Dan yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla, wa ila ulil amri, dan kembalikan urusan atau berita-berita tadi, cross check dulu kepada siapa? Ulil amr, penguasa yang ada di tengah-tengah kalian. Jangan langsung disebarkan, tapi ayo dicari dulu titik terangnya, dicari dulu apa yang ada di tengah-tengah penguasa dari informasi-informasi tersebut, berita-berita tersebut. Ulil amri minhum, yang memegang urusan di tengah-tengah mereka. Ulul amr yang dijelaskan oleh para al-mufassirin dalam ayat ini, cakupannya tergantung dari komunitas yang ada. Misalkan di suatu ma'had, ya tidak mungkin ada berita yang tersebar langsung kita tanyakan kepada presiden. Ya tidak tahu presiden apa yang terjadi di ma'had. Tanyakan kepada para pengurus, kepada asatidah, kepada mudarrisin, kepada musyrifin. Ulul amr. Ulul amr artinya kan yang memegang kekuasaan, yang memegang urusan. Yang memegang urusan dari suatu ma'had tersebut misalkan. Di sana ada sekretarisnya, di sana ada bendaharanya, di sana ada mudir amnya. Ditanyakan kepada beliau-beliau yang berhak untuk menjawab perkataan-perkataan atau pernyataan-pernyataan tersebut. Tapi kalau cakupannya sudah luas, kaitannya dengan kota Madya, kaitannya dengan mungkin negara Indonesia, sekian hari lagi akan terjadi kerusuhan ini itu, ya tanyakan kepada yang lebih berhak untuk menjawab berita-berita yang tersebar tadi. Jadi tergantung yang memegang urusan ini, kalau cakupannya kecil, cakupannya hanya beberapa orang, beberapa ratus orang, beberapa ribu orang, tidak sampai ke negara, maka diserahkan dan ditanyakan langsung kepada yang memegang urusan-urusan tersebut. Apabila dua hal ini dilakukan, kembalikan kepada sunnah Nabi, kembalikan kepada orang-orang yang memegang urusan tadi, ulil amr, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum, maka muslim tadi, muslim tersebut akan mengetahui siapa yang benar-benar mengambil hukum-hukum yang sahih, istimbat-istimbat yang sahih, minhum, dari ar-rasul dan dari para al-ulama. Maka ikhwati fillah yarakumullah, dari ayat yang mulia ini faedah yang bisa kita ambil adalah at-ta'anni. Kita harus bersikap tenang dalam menyampaikan sebuah informasi, menyampaikan sebuah khabar. Kafabil mar'i kadziban, cukup seorang itu dikatakan sebagai pendusta ketika dia yuhaddits bikulli ma sami', ketika dia menyampaikan, mengkhabarkan, menginformasikan semua yang dia dengar. Semua yang didengar langsung disampaikan. Yang dia dengar langsung disampaikan, enggak disaring-saring lagi, enggak di-cross-check lagi. Maka inilah yang bisa menjadi awal timbulnya api fitnah wal iyadz billah. Kembalikan kepada Nabi kalau berita tersebut berkaitan dengan syariat Islam, kembalikan. Hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam banyak. Kalau berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, kembalikan kepada orang-orang yang memegang urusan tersebut, ulil amr. Kemudian kata beliau, hafizahullah war'ah, wa qala sallallahu alaihi wasallam, menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, inni tarikun fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitaballahi wa sunnati. Sungguh aku tarikun fikum, kata Nabi alaihi salatu wasallam, sungguh aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian, ma in tamassaktum bihi, apabila kalian berpegang teguh dengan perkara ini, lan tadillu ba'di, kalian tidak akan pernah tersesat walaupun setelah aku wafat. Apa perkara tersebut? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim, wa sunnati, dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, wal Imam Al-Hakim, wal Imam Dharuqutni, dan Al-Imam Al-Baihaqi alaihim rahmatullah. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan sebuah solusi besar apabila kita tidak ingin tersesat di dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itulah solusi besarnya. Jadi jangan sampai kita menoleh ke arah yang lain, ke arah kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh beberapa pihak dari kalangan ahlul kalam misalkan, atau dari pihak-pihak barat yang notabene-nya mereka adalah musuh-musuh kaum muslimin, sehingga kita dengan itu berani meninggalkan Al-Quran, berani meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Ketika kita berpegang teguh dengan Al-Quran sunnah, pasti ada pihak-pihak yang tidak senang. Pasti ada pihak-pihak yang berusaha untuk merongrong kita, untuk mengganggu kita, paling tidaknya untuk menjadikan kita tidak betah di atas jalan tersebut. Karena memang sudah sunnatullah, sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam, imamud da'wah, beliau alaihi salatu wasallam diganggu dalam perjalanan beliau menuju Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang tidak ada kaitannya, yang tidak ada keutamaannya dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekelas Nabi alaihi salatu wasallam dilempari kotoran oleh kaum musyrikin. Sekelas Nabi alaihi salatu wasallam dipaksa untuk meninggalkan Islam, meninggalkan risalah yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kau inginkan Muhammad? Kedudukan, kami beri kedudukan yang paling tinggi. Apa yang kau inginkan Muhammad? Harta, kami berikan harta sebanyak-banyaknya. Apa yang kau inginkan Muhammad? Diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayo, apa yang kau inginkan?" Ditantang beliau alaihi salatu wasallam. Kalau beliau alaihi salatu wasallam adalah orang yang tidak mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau beliau adalah orang yang tidak mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, pasti akan tergoda dengan sekian banyak syubhat, asyahawat yang ditawarkan kepada beliau alaihi salatu wasallam. Tapi beliau Abdullah wa rasuluh, beliau maksum, terjaga dari kesalahan-kesalahan dan nafsu-nafsu duniawi tersebut. Walaupun beliau dalam keadaan fakir, walaupun beliau mendapati di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha tidak ada bahan-bahan yang harus dimasak, 3 bulan berturut-turut, bayangkan ikhwati fillah ya ra'akumullah, 3 bulan berturut-turut yang dimakan oleh beliau al-aswadan, air dan kurma. Kurang sabar apalagi beliau alaihi salatu wassalam dengan sekian banyak tawaran duniawiyah di hadapan beliau. Tapi keimanan beliau alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai qudwah hasanah, panutan terbaik yang dimiliki oleh kaum mukminin. Maka beliau alaihi salatu wassalam telah menyebutkan, kalau kalian mau tetap tegar di atas jalan ini, kokoh di atas jalan ini, tidak tersesat, pegang teguh Quran, pegang teguh sunnah. Sulit, na'am sulit. Berat, na'am berat. Itulah sunnah Nabi alaihi salatu wasallam, itulah Al-Qur'an, itulah ajaran Islam. Kalau kita mau bernikmat-nikmat, mau berfoya-foya di dunia ini dengan mendapatkan sekian banyak harta, dengan mendapatkan atau terlampiaskan semua hawa nafsu yang kita inginkan, kemudian kita dapatkan apa yang kita inginkan tanpa terkecuali, bukan penjara namanya. Dunia sijinul mukmin, seperti yang kita ketahui, dunia ini adalah sijinnya mukmin, penjaranya seorang yang beriman. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, kalau kita merasa berat dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan As-Sunnah, kita merasa berat, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kita berada di atas jalan yang benar, bukan berada di atas jalan yang penuh dengan syaitan. Kalau jalan yang penuh dengan syaitan, kita tidak akan merasa berat dengan hal-hal tersebut. Wa man humul ladzina yaqumun 'ala al-kitabi was-sunnah wa yuballighunaha wa yuballighuna risalatillah wa yakhshawna Allah. Dan siapa kata beliau? Mereka-mereka yang mengamalkan, merealisasikan Al-Qur'an, berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dan senantiasa juga yuballighunaha, menyampaikan hukum-hukum Qur'an dan hukum-hukum sunnah, wa yuballighuna risalatillah, dan siapa pula yang senantiasa sabar dalam mentabligh, menyampaikan risalah-risalah Allah subhanahu wa ta'ala, wa yakhshawnallah, dan siapa pula yang senantiasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahum al-ulama'u ar-rabbaniyuna alladhina syarafahumullahu bil-ilmi. Mereka adalah para ulama ar-rabbaniyun, para ulama yang senantiasa mendidik umat ini, mendidik kaum muslimin, alladhina syarafahumullahu. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan syaraf, kemuliaan, fadl dari Allah subhanahu wa ta'ala bil-ilmi, dengan ilmu yang Allah berikan pada mereka. Kemudian setelahnya beliau akan masuk kepada keutamaan al-ulama. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Wa fadlul 'alimi 'ala al-'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib." Keutamaan seorang alim dibandingkan dengan seorang 'abid, seorang yang senantiasa beribadah, ka fadlil qamar, seperti keutamaan yang dimiliki oleh al-qamar, bulan, 'ala sa'iril kawakib, ketika disandingkan dengan bintang-bintang yang bertaburan, bintang-bintang yang banyak. Tentu kita mengetahui Al-Qamar jauh lebih utama, jauh lebih tinggi kedudukannya dibandingkan dengan Al-Kawakib. Walaupun Al-Kawakib ini jumlahnya banyak, ratusan bahkan ribuan, tapi banyaknya Kawakib, banyaknya bintang-bintang di langit tidak semulia Al-Qamar yang satu bulan. Bulan yang satu yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan. Terlebih Al-Badr, bulan purnama. Ini keutamanya luar biasa. Keindahannya juga luar biasa. Maka begitulah kata Nabi alaihissalatu wassalam, fadlul alimi alal abid. Keutamaan seorang alim, seorang yang berilmu, dengan seorang yang abid, seorang yang senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaif al-qamar bisa lebih mulia dibandingkan al-kawakib? Lianna al-qamara yudhi'u al-kauna. Kenapa al-qamar, bulan itu, jauh lebih mulia, jauh lebih utama dibandingkan bintang-bintang yang banyak? Karena al-qamar, kata beliau, karena bulan, yudhi'u al-kauna, menerangi seluruh alam semesta. Wal-ulama, begitulah para ulama, yudhi'una linnasi bil-ilmi, mereka adalah orang-orang yang memberikan cahayanya, cahaya-cahaya ilmu syar'i, kepada manusia dengan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Para ulama memberikan ujangan, nasihat. Dan nasihat itu hakikatnya adalah penerangan, cahaya untuk para kaum muslimin. Yang mana muslimin akan mendapatkan titik terang. Oh demikian yang benar, oh demikian yang salah, oh ini yang harus saya ikuti, oh ini yang harus saya tinggalkan. Ini para ulama tugasnya. Dan itulah yang disampaikan oleh mereka, para ulama. Seperti Al-Qamar yang menerangi alam semesta ini. Wa ammal kawakib, adapun bintang-bintang, fa inna ma tudhi'u li nafsiha faqat. Al-kawakib, bintang-bintang yang ada di langit itu hanya menerangi dirinya sendiri, tidak menerangi alam semesta. Fi hini atau fa innaha tadhi'u li nafsiha faqat wa mithluha al-ibad. Naf'uhum wa naf'u ibadatihim qasirun 'ala anfusihim. Begitu pula seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan seorang yang ibadah itu memberikan penerangan, memberikan cahaya untuk dirinya sendiri, fakot saja. Tidak bisa dia memiliki amalan misalkan puasa Senin Kamis atau rutin melakukan sholat sunnah rawatib. Kemudian orang yang berada di dekatnya, orang yang berada di sampingnya juga mendapatkan pahala karena berada di sampingnya. Tidak. Tidak bisa demikian. Karena yang bisa mendapatkan pahala hanya yang mengerjakan saja. Yang mengerjakan puasa Senin Kamis, yang mengerjakan sholat sunnah rawatib. Itu saja. Orang di sampingnya walaupun dekat, walaupun dempet, tidak akan bisa mendapatkan faedahnya. Ajarnya tidak akan bisa disampaikan kepada orang yang di sebelahnya. Berbeda dengan seorang alim. Diberikan nasihat kepada orang yang di sampingnya, cahaya. Diberikan nasihat kepada orang yang di kirinya, cahaya. Diberikan nasihat kepada orang yang di depannya, di belakangnya, terus. Cahaya demi cahaya yang disebarkan oleh seorang alim. Inilah perbandingan al-qamar dengan al-kawakib, al-alim dengan al-abid. Al-qamar menerangi, memberikan cahayanya kepada seluruh alam semesta, berbeda dengan al-kawakib, begitu pula al-alim. Begitu pula al-alim memberikan cahayanya kepada seluruh kaum muslimin, berbeda dengan al-abid yang memberikan cahayanya kepada diri sendiri. Kemudian kata beliau, fi hini yata'adda naf'ul ulama ilal ibadi kama yata'adda daw'al qamari ilal kauni fi dhi'ihi. Begitu pula ketika kita bisa melihat bagaimana manfaat yang diberikan oleh para ulama kepada masyarakat secara umum, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Kama yata'adda daw'ul qamar, sebagaimana daw'ul qamar, cahayanya bulan juga bisa menerangi alam semesta ini secara menyeluruh. Bihadza, dengan ini, yadhhar fadlal ulama, kita benar-benar bisa melihat bagaimana keutamaan mereka para ulama. Walihadza, idza faqadal ulama, oleh karena itu, apabila para ulama ini telah tiada, apabila para ulama ini telah wafat, hasala syarr wal ikhtilaf, akan terjadi sekian banyak perselisihan dan akan timbul sekian banyak kejelekan. Qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yaqbid, tidak akan mengambil ilmu syar'i yang ada di muka bumi ini dengan satu kali pengambilan, dengan tidak akan dicabut oleh Allah dengan satu kali cabutan. Walakin, akan tetapi, yaqbidul ilma, Allah subhanahu wa ta'ala akan mencabut ilmu-ilmu tersebut, biqabdil ulama, dengan diwafatkannya para ulama. Satu alim adalah cahaya bagi kaum muslimin, apalagi sampai 2-3 alim, apalagi sampai al-ulama yang masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, mereka akan menjadi cahaya terang benderang untuk bisa memuluskan jalannya kaum muslimin menuju syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cahaya-cahaya ini yang hakikatnya adalah ilmu-ilmu syar'i, mau tidak mau akan diangkat pelan-pelan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu itu tidak akan abadi di muka bumi ini, pasti akan diangkat, dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah dicabut ilmu tersebut dalam satu kali cabutan, akan tetapi berproses, bertahap, pelan-pelan, dicabut, dicabut, sedikit demi sedikit. Bagaimana caranya? Biqabdil ulama, dengan wafatnya para ulama. Oleh karenanya apabila ada seorang alim yang wafat, itu kesedihan akan melingkupi seluruh talabatul ilm, bahkan seluruh kaum muslimin sedih apabila ada seorang alim yang diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hatta idza lam yabqa alimun, kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam mensifati akhir zaman yang tidak sama sekali ada seorang alim di dalamnya. Kalau sudah sampai kepada suatu zaman, idza lam yabqa alimun, tidak tersisa lagi seorang alim di zaman tersebut, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, Allah subhanahu wa ta'ala akan mentakdirkan manusia-manusia tadi mengangkat orang-orang yang bukan alim, orang-orang yang bukan ulama menjadi ulama. Ini menunjukkan kepada kita peran pentingnya ulama di tengah-tengah umat, peran pentingnya ulama di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak ada lagi seorang alim satupun, diwafatkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi karena ulama ini masih dibutuhkan di tengah-tengah umat, di tengah-tengah kaum muslimin, maka mereka pun akan tetap berusaha, berupaya bagaimana ulama ada di tengah-tengah kaum muslimin, bagaimana ulama ada berada di tengah-tengah umat manusia. Apa cara mereka? Walaupun tidak ada lagi, akhirnya ru'usan juhalan, orang-orang bodoh yang dijadikan sebagai ulama, ulama yang diulamakan, atau orang-orang bodoh yang diulamakan, ulama-ulamaan, bukan ulama yang hakiki wal'iyadzubillah. Fasu'ilu, apabila sudah naik ke posisi ulama, orang-orang jahil tersebut, mereka otomatis ditanya. Karena ulama akan ditanya oleh orang-orang yang berada di bawahnya, oleh rakyat-rakyatnya, oleh madu'u-madu'unya, murid-muridnya akan ditanya, apa hukumnya ini wahai syekh, apa hukumnya ini wahai da'i fulan, dan yang seterusnya. Akan ditanya. Karena mereka sudah terposisikan sebagai ulama padahal jahil. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin. Ketika mereka ditanya tidak memiliki ilmu. Akhirnya mereka memberikan fatwa tanpa adanya ilmu. Mereka berfatwa di atas kejahilan. Akibatnya fadallu wa adallu. Mereka menyesatkan sekian banyak manusia. Dan banyak yang berguguran dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sesat. Ulama tersebut tadi, ulama-ulamaan yang diulamakan tadi tersesat karena mengucapkan sesuatu yang tidak dia ilmui, kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar bagi mereka-mereka yang menyampaikan sesuatu tanpa didasari dengan ilmu. Mereka tersesat dan mereka menyesatkan umat manusia wal'iyadzubillah. Wa ma hadatha asyirku fi qawmi Nuhin alaihi salam. Kemudian beliau akan membahas di sini betapa pentingnya peran ulama. Terkhusus ulama ini bisa kita lihat kalau di zaman-zaman yang terdahulu, kisah-kisah umat terdahulu, ulama mereka adalah para nabi dan rasul, utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada utusan Allah, ketika ada nabi Allah, ketika ada ulama di tengah-tengah kaum tersebut, aman, terkendali, tauhid tersebar, tidak ada kesyirikan. Tapi setelah wafat nabi, di antara nabi-nabi Allah yang diutus ke tengah-tengah mereka, maka mulai pelan-pelan, satu kesyirikan, dua kesyirikan, sampai akhirnya jadi musyrik, benar-benar meninggalkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mengalihkannya kepada berhala-berhala yang ada di sisi mereka, wal'iyadzubillah. Wa ma hadatsa syirku fi qaumi Nuhin alaihi salam, dan tidaklah terjadi atau tersebar kesyirikan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam illa ba'da faqdil ulama, kecuali kesyirikan tersebut tersebar setelah para ulama wafat. Li'anna qauma Nuhin, karena sesungguhnya kaum Nabi Nuh, kanu mu'minin, mereka adalah orang-orang yang beriman. Thumma zayyana lahumu syaitanu ayyusawwiru suwara salihin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang menghargai orang-orang saleh di tengah-tengah mereka. Jadi kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ikhwati fillah ya ra'akumullah, tersebar di tengah-tengah mereka Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam dan mukminin, orang-orang saleh, as-salihun, senantiasa beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh wafat, orang-orang saleh masih ada. Orang-orang saleh akhirnya dijadikan sebagai apa yang ada di sisi mereka dari marja-marja urusan-urusan. Ketika mereka bertanya kepada orang saleh, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan orang-orang soleh ini wafat, meninggal. Syaitan pelan-pelan masuk ke tengah-tengah mereka. Tidak langsung, ayo buat berhala orang-orang soleh itu, sembah orang-orang soleh tadi. Tidak langsung seperti itu, tapi bertahap, pelan-pelan, satu demi satu. Pertama apa? Zayyana lahumu syaitan ayyusawwiru suwara salihin. Allah subhanahu wa ta'ala, atau ar-rasul, orang-orang soleh yang ada di tengah-tengah kaum Nabi Nuh tersebut dianggap sebagai orang-orang yang berjasa. Maka syaitan la'anatullahi alaihim memasukkan hal ini kepada kaum Nabi Nuh. Disampaikan kepada mereka, tidakkah kalian menghargai ibadah-ibadah yang pernah dikerjakan oleh orang-orang saleh tersebut? Tidakkah kalian membuat sebuah patung agar bisa mengingatkan kalian, oh ini orang saleh, kita harus bersemangat dalam beribadah seperti orang saleh, si fulan, si allan. Terus demikian dibisiki oleh syaitan. Tujuan awalnya, ketika berhasil syaitan membisikkan syubhat-syubhatnya, membisikkan kerancuan-kerancuannya ke kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, maka kaum Nabi Nuh itu menuruti apa yang menjadi bisikan-bisikan tersebut. Akhirnya dibangunlah patung-patung yang menyerupai orang-orang soleh di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Tujuan pertamanya apa? Liyatadzakkaru ahwalahum. Agar mereka bisa mengingat, mengenang. Kan itu, foto atau gambar atau patung atau yang semisalnya, niatnya adalah kenangan-kenangan. Agar bisa mengenang, oh si fulan, dia adalah orang soleh di tengah-tengah kita. Ayo kita bersedekah seperti dia, rajin bersedekah. Ini niat awalnya baik. Tapi berapa majelis yang lalu telah kita jelaskan, niat yang baik tidak cukup untuk memuluskan jalan kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau alaihi sabar beliau hafizahullah wa ra'ah menceritakan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, fayunshitu bizamihim. Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika meninggalkan orang-orang saleh, orang-orang saleh pun wafat. Maka orang-orang saleh tadi ketika wafat, datanglah syaitan ke tengah-tengah mereka, akhirnya dibangunlah berhala atau patung yang ada di tengah-tengah mereka. Fayunshitu bizamihim 'alal ibadah. Maka mereka bersemangat, benar-benar semangat ketika patung-patung kaum Nabi Nuh, patung-patung kaum Nabi Nuh tersebut benar-benar sudah dibangun di tengah-tengah mereka, berdiri di tengah-tengah mereka, maka kaum Nabi Nuh semangat di dalam mengamalkan amalan ibadah. Fa'ata'u syaitan, maka tidak sadar mereka telah mentaati syaitan. Wasawwaru suwarahum wa nasabuha fi majalisihim. Mereka membangun patung-patung yang ada di tengah-tengah mereka dari kaum Nabi Nuh tersebut. Wa nasabuha fi majalisihim, dan membuat patung tersebut atau meletakkan patung-patung tersebut di majelis-majelis mereka. Jadi ada satu majelis kaum Nabi Nuh yang saleh diletakkan. Ini orang saleh yang harus kita hargai. Ini orang saleh yang rajin salat. Ini orang saleh yang rajin sedekah. Ini orang saleh dari kaum Nabi Nuh yang rajin demikian dan demikian. Terus ditaruh di majelis-majelis mereka, diletakkan di majelis-majelis mereka, tujuannya baik. Sekali lagi tujuannya baik untuk mengingatkan mereka dari beramal saleh. Yuridulahumus syarr. Mereka tidak sadar wasyaitan yuridulahumus syarr. Mereka tidak sadar syaitan memiliki makar di belakang itu semua. Jadi patung tersebut sudah terbangun, sudah berdiri, maka syaitan tidak tinggal diam. Syaitan menginginkan hakikatnya kejelekan pada mereka. Wa yuridulahumul halak. Syaitan menginginkan mereka itu binasa. Kaum Nabi Nuh diinginkan agar menjadi kaum-kaum yang binasa. Walakinnahu la yaqdir ma'a wujudil ulama. Akan tetapi syaitan tidak bisa menghancurkan dan tidak bisa membinasakan, menebar kejelekan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh ketika para ulama masih ada. Walidzalika lam ya'murhum bi'ibadati tilka suwar. Oleh karenanya kaum Nabi Nuh tersebut tidak diperintahkan untuk beribadah kepada patung-patung tersebut. Kenang-kenangan saja. Ini rajin, ini rajin, ini rajin. Ayo kita rajin seperti patung-patung ini. Cukup sampai di situ. Tidak ada unsur lebihnya. Ma'a wujudil ulama. Karena ulama masih ada. Murid-murid atau pewaris-pewaris orang-orang yang soleh tersebut masih ada. Wa innama badarul budhur wantadara hatta idha matal ulama. Maka syaitan menunggu satu saat. Menunggu satu kesempatan kapan al-ulama yang ada di tengah-tengah kaum Nabi Nuh, pewaris-pewaris orang saleh tadi, wafat semuanya. Wa nusiyal ilmu. Dan akhirnya ilmu itu ketika ulama sudah diangkat, diwafatkan oleh Allah, dilupakan di tengah-tengah kaum Nabi Nuh. Qala inna aba'akum ma nasabu hadhihi suwar. Kemudian berganti generasi yang setelahnya, berganti generasi yang setelahnya. Ulama wafat, orang-orang soleh tadi, keturunan-keturunannya wafat. Awal mula niat dari membangun patung tersebut sudah tidak diketahui lagi oleh anak cucu keturunan mereka. Maka ketika berganti generasi yang baru, didapati patung-patung dari orang soleh, dari kaum Nabi Nuh tersebut, dibisikkan lagi oleh syaitan. Inna aba'akum, sesungguhnya kakek-kakek kalian, nenek moyang kalian, mana sabu hadhihi suwar, tidak membuat patung-patung ini illa liya'buduha, kecuali untuk beribadah kepadanya. Jadi bukan hanya sekedar membuat kenang-kenangan, tapi untuk beribadah, dibisikkan oleh syaitan karena generasi yang lalu telah wafat, tidak ada lagi sisanya. Tersisa orang-orang yang baru, generasi yang baru, yang mereka mudah sekali untuk mendengar perangkap-perangkap syaitan wa'iyadzubillah. Wabiha kanu yasqutuna al-matar. Atau wabiha kanu yasquna al-matar. Fa'abaduha min dunillah. Lima lam yakun fihim ulama yanhaunahum an dhalik. Maka ketika dibisikkan oleh syaitan bahwa patung-patung ini ada di tengah-tengah kalian, dibuat nenek moyang kalian untuk diibadahi. Wabiha kanu yasquna al-matar. Dan dahulu mereka memberikan minum, memberikan sesajen kalau bahasa kita sekarang, ke hadapan patung-patung tersebut dari air hujan. Jadi air hujan ditampung di hadapan patung-patung tersebut, tujuannya agar patung-patung tadi bisa minum apa yang mereka sembahkan untuk patung-patung tadi. Fa'abaduha, sampai kepada tingkatan mereka menyembah patung-patung orang soleh tersebut min dunillah, selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka menyembah Allah, na'am, tapi di sisi lain mereka juga menyembah patung-patung tersebut. Lima lam yakun fihim ulama, karena di tengah-tengah mereka sudah tidak ada lagi para ulama yanhaunahum an dzalik, yang bisa menyelisihi atau bisa melarang, mencegah mereka dari melakukan perbuatan dosa tersebut. Wal'iyadzu billah. Fahadatha syirku wa hadatha damar fi qawmi Nuhin kama dzakarallahu jalla wa ala fil Qur'anil Karim wa hadza sababuhu faqdul ulama. Akhirnya mulai dari situ hancurlah generasi kaum Nabi Nuh. Orang-orang saleh tadi sudah patung-patungnya sudah dijadikan sebagai sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dimusnahkanlah kaum Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sebagaimana yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Dan ini semua kata beliau sababuhu, sebabnya adalah faqdul ulama, ketika para ulama telah wafat. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, bagaimana dari kisah yang singkat ini kita bisa mengambil kesimpulan besar? Keberadaan para ulama bisa menerangi, menjadikan masyarakat atau orang-orang yang di sekitar ulama tersebut atau kaum muslimin secara umum menjadi orang-orang yang taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang senantiasa mendengar ujangan-ujangan mereka dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena benar, al-ulama warathatul anbiya. Kalau ulama sudah tidak ada, siapa lagi yang bisa mewariskan hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam? Siapa lagi yang bisa mewariskan akidah-akidah yang diakidahi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau sudah tidak ada lagi para al-ulama? Maka al-ulama lah orang-orang yang berhak untuk kita hormati, para ulama lah orang-orang yang berhak untuk kita jadikan sebagai panutan di dalam ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ujangan-ujangan mereka serta nasihat-nasihat mereka benar-benar bisa kita ambil dan kita taati. Sebagaimana risalah yang dibuat oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ini, kewajiban kita terhadap wulatul amr dan para ulama. Kewajiban kita yaitu mendengar dan taat dari perintah serta ujangan mereka alaihim rahmatullah. Kemudian kata beliau, wa kadzalika fi akhir zaman, begitu pula di akhir zaman, idza qubidhal ilmu ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, apabila di akhir zaman sudah tidak ada lagi para ulama yang hidup di zaman mereka, maka manusia akan tetap mengangkat orang-orang jahil menjadi para ulama, saking pentingnya peran para ulama di tengah-tengah mereka. Laisa indahum ilmun, orang-orang tersebut, orang-orang jahil tadi tidak memiliki ilmu. Fa'aftau, akan tetapi berani untuk berfatwa bighairi ilmi, tanpa adanya ilmu. Fadallu, mereka tersesat. Wa'adallu, dan mereka menyesatkan orang-orang yang berada di sekitar mereka. Fi hinin la yuftil ulama ar-rabbaniyuna illa bil ilmi, padahal ketika para ulama masih hidup, masih ada di tengah-tengah kaum muslimin, mereka tidak akan berfatwa, mereka tidak akan memberikan nasihat kecuali didasari dengan ilmu syar'i. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, ini meluruskan apa yang ada di tengah-tengah syubuhat haula ad-dullal. Ketika mereka mengatakan bahwasanya para ulama memberikan fatwanya hanya karena laporan-laporan, hanya karena informasi-informasi dari bitonatus su, orang-orang jelek di sekitar mereka, tanpa didasari dengan ilmu. A'udzubillahi minadh-dhalali wal hawa. Para ulama adalah orang-orang yang telah mendapatkan pujian dari Allah subhanahu wa ta'ala, rekomendasi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang perlu kita tekankan, para ulama bukanlah orang-orang yang maksum. Mereka bisa benar, bisa salah. Dan ini bukan hanya para ulama di zaman kita. Para ulama dari zaman dahulu, bahkan dari kalangan para sahabat pun, bisa benar, bisa salah. Ini yang menjadi akidah ahli sunnati wal jamaah. Tidak bisa dipungkiri lagi. Akan tetapi apabila seorang alim, seorang ulama, terkhususnya di zaman kita sekarang ini, di akhir zaman yang penuh dengan fitnah, sudah dituduh sebagai seorang yang memberikan fatwanya tanpa ilmu, artinya tanpa mengetahui hakikat dari perkara yang ada, tanpa mengetahui hakikat dari urusan atau fitnah yang terjadi, ini tuduhan dusta, bahkan tuduhan yang sangat jelek kepada para ulama tersebut. Karena seorang alim memiliki basirah, seorang alim memiliki ilmu dari apa yang berkaitan dengan fatwa yang mereka keluarkan. Mereka mengeluarkan fatwa itu bukan semudah apa yang kita ibaratkan dengan membalik telapak tangan. Mudah sekali fatwa. Tidak. Mereka pelajari perkara-perkara yang ada, fitnah-fitnah yang terjadi. Dipelajari. fitnah yang terjadi seperti di zaman kita sekarang yang terjadi di tengah-tengah Salafiyin, fitnatul sa'afiqah atau musa'afiqah yang menuduh sebagian ulama yang lainnya orang-orang yang tidak pantas untuk berdakwah, dibaca dan dipelajari satu-satu oleh para masyayikh, para ulama. Syekhuna Syekh Abdullah ibn Abdurrahim al-Bukhari, Syekhuna Syekh Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman al-Hamdani al-Jabiri, Syekhuna Syekh Rabi ibn Hadi Umair al-Madkhali, dipelajari oleh mereka, dilihat satu persatu. Dan fitnah ini bukan baru, 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, 1 tahun yang lalu, tidak. Sudah hampir 4 tahun berjalan fitnah ini. Dipelajari, dilihat satu persatu. Dicoba adanya islah, dicoba oleh mereka adanya pertemuan antara yang menuduh dengan yang dituduh. Al-zalim dengan al-madlum. Semuanya ditemukan. Harus ada titik temu. Kalau tidak, ini akan menjadi fitnah yang besar. Dikhawatirkan. Ternyata ditemukan, tidak ketemu. Ditemukan, tidak ketemu. Akhirnya terjadilah fitnah yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini. Wal'iyadzabillah. Syekh Rabi ibn Hadi Umair secara khusus membahas dan mempelajari harfan-harfan dari dalil-dalil yang ada. Dusta apabila ada yang menyebutkan bahwa Syekh Rabi tidak mengetahui apa-apa. Beliau hanya sekedar mendengar dari orang-orang yang di sekitarnya. Beliau hanya mendengar dari Arafat, beliau hanya mendengar dari Abdul Ilah Al-Juhani, beliau hanya mendengar dari Abdul Wahid, beliau hanya mendengar dari Ahmad Az-Zahrani, beliau hanya mendengar dari Abdullah Az-Zafiri dan masyayikh yang lainnya. Tanpa mau mendengar dari pihak yang satunya, Ibn Hadi wa man ma'ah. Kedustaan demi kedustaan terjadi. Syekh Rabi sendiri terekam, di suara beliau terekam. Qara'tu, aku telah membaca apa yang ada di sisi Ibn Hadi dari dalil-dalil ketika menuduh Arafat sebagai orang yang jelek, Arafat sebagai orang yang syar, harfan-harfan, huruf per huruf. Dan ini khawati filah ya ra'akumullah, tuduhan yang terakhir ada di sebahagian doa di Indonesia. Menuduh bahwa Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi adalah seorang pengkhianat. Ini harus kita jelaskan dan harus kita luruskan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam perkara ini. Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi dikatakan sebagai seorang khain, dikatakan sebagai seorang yang berkhianat karena alasannya ini dipaparkan oleh da'i tersebut. Paling tidaknya ada beberapa poin yang dia sampaikan. Yang pertama, Arafat ibn Hasan al-Muhammadi adalah seorang yang menyembunyikan rujuknya dari Syekh Rabi'. Jadi kisah secara ringkas, Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi memiliki sebuah pernyataan, memiliki sebuah statement, yang mana statement ini dipersaksikan oleh orang-orang Bahrain, oleh orang-orang Bahrain, yang mana orang-orang Bahrain ini bersaksi bahwa Syekh Rabi, wahai Syekh Rabi, kami ini orang-orang Bahrain, thiqat, orang-orang yang terpercaya. Kami wahai Syekh Rabi bersaksi di hadapanmu bahwa Arafat pernah mengatakan tariqahmu, caramu dalam menyikapi ahlul bid'ah wal ahwa adalah cara yang keliru, cara yang salah, tidak sesuai dengan bimbingan a'immatus salaf. Persaksian ini didustakan oleh Syekh Rabi. Sementara Syekh Arafat ibn Hasan al-Muhammadi menurut da'i tersebut adalah orang yang mudah sekali masuk keluar ke hadapan Syekh Rabi, ke rumah Syekh Rabi, mudah sekali. Di sisi yang lain, Syekh Arafat mengetahui itu adalah pernyataan dia. Itu adalah pernyataan dia. Memang benar dia telah mencela Syekh Rabi dalam tanda kutip. Yang nanti insyaallah ta'ala akan kita jelaskan 3 poin untuk membantah syubhat ini. Memang benar pernyataan tersebut adalah celaan dari Syekh Arafat dan sesuai dengan persaksian-persaksian dari orang-orang Bahrain tersebut. Nah, maka kata da'i tersebut, kenapa Arafat ibn Hasan al-Muhammadi tidak datang ke Syekh Rabi? Naam Syekh, saya benar mengatakan hal tersebut. Kenapa tidak mau mengatakan yang demikian? Kenapa kok tidak datang ke rumah Syekh Rabi? Tidak membenarkan persaksian orang Bahrain tersebut. Maka pertanyaan kenapa ini akan kita jawab biiznillahi ta'ala. Kemudian ditanya lagi oleh da'i tersebut. Dan beberapa bulan terakhir, sekitar 3 bulan, 4 bulan barulah Syekh Arafat rujuk dari pernyataan tersebut. Rujuk dari pernyataan yang tadi katanya mencela Syekh Rabi. Pertanyaan kedua dari da'i tadi, apakah Syekh Rabi tahu tentang rujuknya dia? Artinya apakah Syekh Rabi tahu kalau memang Arafat mencela Syekh Rabi ibn Hadi Umair? Ini akan kita jawab dari tiga sisi. Yang pertama, ikhwati fillah yarakumullah. Orang-orang Bahrain yang bersaksi hal tersebut di hadapan Syekhuna Rabi Ibn Hadi Umair, apakah mereka telah bertaubat? Ini pertanyaan pertama yang harus dijawab. Apakah mereka telah bertaubat? Kenapa mereka bertaubat? Karena kalau mereka mempersaksikan hal tersebut, ucapan batil, karena mencela Syekh Rabi Ibn Hadi Umair, ucapan yang batil. Apalagi penyampaian tersebut di majelis mereka, di majelis orang-orang thiqat tadi, ucapan yang salah, ucapan yang keliru, ucapan yang batil. Kenapa mereka tidak mengingkari? Kenapa mereka tidak mengingkari kepada Syekh Arafat? Syekh, engkau salah. Baik, kalau misalkan di majelis, nanti akan menimbulkan fitnah dan yang seterusnya. Di luar majelis, kenapa tidak diingatkan, Syekh, antum salah, antum telah mencela Syekh Rabi, ittaqillah. Ini kan orang-orang yang thiqat katanya, orang-orang yang terpercaya. Kenapa mereka diam? Kenapa mereka diam? Pertanyaannya itu. Kenapa orang-orang Bahrain diam dari kesalahan yang pernah disebutkan oleh Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi hafizahullah wa ra'ah? Pertama. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya orang-orang Bahrain, ketika mereka yang bersaksi di hadapan Syekh Rabi ini, sebelum terjadi yang fitnah, ketika mereka masuk ke kota Al-Madinah, setelah melaksanakan umrah di kota Mekah satu waktu, masih terus berhubungan dengan Syekh Arafat Ibn Hasan. Masih terus berhubungan. Telepon-teleponan, tanya kabar, kaif Syekh, bekhair, antum sehat, dan yang seterusnya. Basa-basi masih terjadi. Bahkan sampai kepada tingkatan ziarah ke baiti Syekh. Ziarah mereka orang-orang Bahrain yang thiqat tadi, ziarah ke rumahnya Syekh Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Poin yang kedua, tanda tanya besar. Orang yang demikian, yang mereka yakini sebagai pencela ulama, pencela Syekh Rabi, ucapannya batil kepada Syekh Rabi, masa ia disikapi dengan seramah itu? Tidak ada nasihat sedikit pun. Ini yang harus digaris bawahi. Tidak ada nasihat sedikit pun. Tidak ada bentuk pengingkaran. Sekedar pertanyaan pun tidak ada. Wahai Syekh, kenapa ucapan ini keluar darimu? Kenapa, kenapa? Kan begitu harusnya. Kalau orang mencintai saudaranya, ketika terjatuh dalam kesalahan, nasihati. Dibahas. Tidak ada. Ini poin yang kedua. Yang pertama, kenapa mereka, apakah mereka sudah bertaubat? Karena mendengarkan kebatilan tapi diam. Yang kedua, kenapa masih berhubungan baik dengan seorang pencela ulama, dalam tanda kutip. Pertanyaan yang ketiga, sesuai dengan pertanyaan dari da'i tersebut, setelah Syekh Arafat rujuk katanya dari ucapan tersebut. Hakikatnya Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi seakan-akan, jangan disalahfahami, seakan-akan beliau yastab'id. Iyakah aku mengatakan hal yang demikian? Iyakah aku mengatakan Syekh Rabi itu demikian dan demikian? Rekamannya tidak ada. Hanya persaksian dari orang-orang yang thiqat tadi. Maka tanda tanya besar dari Syekh Arafat Ibn Hasan. Kenapa mereka tidak menasehati aku kalau aku salah? Tanda tanya besar. Syekh Arafat siapa? Malaikat, maksum, gak punya salah. Gak boleh dinasehati. Beliau malaikat Jibril. Kan tidak. Ketika beliau salah, ayo nasehati. Kalau memang anda benar dan baik hubungan dengan Syekh Arafat dan mencintai beliau di atas manhaj salaf. Kenapa diam selama ini? Yang akhirnya ya sudahlah, Syekh Arafat rujuk, taubat dari ucapan tersebut. Menjawab pertanyaan da'i tadi, apakah rujuknya Syekh Arafat sampai ke hadapan Syekh Rabi? Kita jawab, na'am, sampai ke hadapan Syekh Rabi. Gak percaya? Fadhal, ditanya langsung kepada Syekh Rabi Ibn Hasan, Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali. Tanyakan langsung, sampai. Dan Syekh Arafat telah mengikrarkan, membuat sebuah statement, pernyataan di hadapan Syekh Rabi, rujuk dari perkataan tadi. Selesai rujuk. At-ta'ibu minadzambi kama la dzamba lah. Seorang yang bertaubat seperti orang yang tidak pernah berdosa. Mau dikemanakan? Ini repotnya kalau seorang sudah memiliki manhaj al-haddadiyah. Kesalahan orang lain yang sudah rujuk darinya akan terus diilsok, terus disematkan. Arafat syar, syar, syar terus. Walaupun istilahnya kejelekannya sudah dia bertaubat darinya. Kadzab, kadzab, kadzab terus. Walaupun sudah bertaubat darinya. Ini ikhwati fillah yarakumullah, kondisi hakiki yang terjadi. Maka pertanyaan besar kembali kepada mereka, orang-orang thiqat yang ada di negara Bahrain tersebut, apakah sudah bertaubat ataukah belum? Yang kedua, kenapa mereka tidak mau mengingkari? Dan yang ketiga, kalau ditanya apakah Syekh Arafat sudah rujuk dan sampai rujuknya ke hadapan Syekh Rabi, na'am, sudah sampai ke hadapan Syekh Rabi Ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Yang terakhir menutup majelis kita sore hari ini, ketika fitnah ini sudah mulai merebak, sudah mulai menyebar di tengah-tengah Salafiyin, dan sekian banyak pihak bicara, bicara, bicara, bicara, tentang khianatnya Syekhuna Arafat Ibn Hasan Al-Muhammadi. Subhanallah, yang kita jadikan tanda tanya besar, pertanyaan besar. Apakah mereka benar-benar menganggap kalau Syekh Arafat orang yang keliru, orang yang salah, atau seorang sunni yang akhta, atau mutlak salahnya, atau mungkin hizbi? Ini yang harus kita pertanyakan. Kalau mereka masih menganggap lah Arafat itu masih salafi tapi akhta, apakah demikian dalam menyikapi seorang salafi yang salah, seorang sunni salafi yang keliru? Apakah demikian dalam menyikapinya? Dibantah habis-habisan di satu majelis, dijelek-jelekkan, kadzab, dan yang seterusnya. Padahal da'i tersebut ketika mau bertemu dengan Syekh Arafat melalui perantara satu orang talib di Madinah, di Jami'atul Islamiyah, ketika dulu masih kagum terhadap Syekh Arafat, sekarang habis dibabat Syekh Arafat Ibn Hasan, seperti tidak ada harganya. Kalau ia beliau adalah orang yang salah, kalau hizbi, jelaskan kehizbian beliau. Khianat, masalah khianat tadi sudah kita jelaskan. Dan kalau ditanya, kenapa Syekh Arafat baru rujuk 4 bulan setelah pernyataan itu 5 bulan. Kalau beliau rujuk 20 tahun setelahnya, apa salahnya? Allah tutup pintu taubat. Pintu taubat terbuka lebar. Kenapa harus dituntut? Hari Senin melakukan kesalahan, Selasa harus rujuk. Ada apa ini? Ayo tunjukkan sikap insaf dalam manhaj, dalam da'watus salafiyah. Jangan hanya sekedar sakit hati, kemudian menebeng fitnah yang ada, akhirnya semuanya dijelek-jelekkan. Habis sudah tidak ada unsur kebaikannya sama sekali. Gelar doktor yang ada di sisi beliau, MA yang telah beliau ambil, gelar LC yang beliau selesai darinya Jami'atul Islamiyah, seakan-akan tidak memiliki athar sedikit pun. Sudah orang yang jelek, jelek dan jelek. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Ketika taubat tidak teranggap, apalagi Syekh Abdullah Salafik Adz-Dzafiri. Ah, habis sudah kalau kita bahas, tidak akan cukup waktunya. Syekh Abdullah bin Salafik Adz-Dzafiri dituduh sebagai pelagiat, orang jahil, sa'afiqah dan yang seterusnya. Orang tua padahal Syekh Abdullah bin Salafik Adz-Dzafiri orang tua, lebih tua usianya daripada Muhammad bin Hadi. Tapi disikapi begitu oleh mereka. A'udzubillah minad dalali wal hawa. Kemana rahmah mereka? Kemana insaf mereka? Kemana ihtiram mereka kepada seorang alim yang paling tidaknya telah menyelesaikan program-program dirasahnya di Jami'ah Al-Islamiyah An-Nabawiyah, Al-Madinah An-Nabawiyah. Ini yang bisa saya sampaikan pada majelis sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah.